Rendah. Dibagi dua. Ya, kalau dibagi dua enggak apa-apa. Ya udah. Keistimewaan yang pertama sampai yang ketiga, silakan. Good. Ya. Yeah. Bagus. Ya, bagus. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Kemudian yang kedua, kenabian ada di dalam suku Quraisy. Yang ketiga, suku Quraisy adalah pemelihara. Ya, pemelihara apa? Ya, silakan. Kemudian berikutnya, yang ke berapa ini? Yang keempat sampai yang ketujuh, silakan. Ya. Menyediakan air bagi kaum muslimin. Ya. Lalu membantu orang-orang Quraisy melepaskan jajah. Ya. Yang keenam, orang-orang Quraisy menyembah jajah. Selama? Selama 3 tahun. Ya. Ya, selalu menurunkan satu surat. Bagus, silakan. Bukan khusus untuk orang Quraisy, berbicara khusus tentang orang Quraisy. Bagus. Ya, ini adalah sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, dan kita pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tafsir global dari surat Quraisy. Sekarang saatnya kita akan membahas tafsir rinci dari surat Quraisy. Kita mulai dari tafsir ayat yang pertama dari surat Quraisy. Tapi sebelumnya, mari kita lihat ayat pertama ini yang bunyinya apa? Li'ilafi Quraisy. Saya ingin tanya, kalimat ini, ayat ini terdiri dari berapa kata? 3. Tiga. Dua atau tiga? Silahkan dilihat. Ini di depan panjenengan ini. Dua. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama di Masjid Agung Purbalingga. Ada dua atau tiga? Yang mengatakan dua siapa? Loh, kok enggak berani ngacung ya? Yang mengatakan dua siapa? Tadi kelihatannya ada yang ngomong dua nih. Apa suara tanpa wujud? Dua. Tiga. Tiga. Sebutkan tiga. Mana aja? Ya. Ya. Bagus sekali. Ini udah belajar bahasa Arab berarti. Ada tiga kata. Tiga kata itu yang pertama adalah li. Yang kedua apa? Ilabi. Yang ketiga Quraisy. Li. Masa li dihitung satu kata? Inilah keistimewaan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin li ini suku kata atau bahkan huruf. Coba li, ya li. Ini berapa huruf ini? Satu. Ya. Cuma huruf lam saja. Satu huruf ini di dalam bahasa Arab bisa menjadi satu kata. Dalam bahasa Indonesia ada nggak? Satu huruf satu kata ada nggak? Nggak ada. Bahkan suku kata pun biasanya berapa? Dua huruf. Inilah keunikan dan keistimewaan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, yang namanya kata itu terbagi menjadi tiga. Yang sudah belajar bahasa Arab, ada tiga. Apa? Fi'il, isim, huruf. Fi'il, isim, huruf. Fi'il itu adalah kata kerja. Isim adalah kata, kata sifat, kata benda, dan yang misalnya huruf ya, ya huruf. Ini masuk mana ini? Huruf. Ya. luar biasa bahasa Arab. Makanya kalau misalnya panjenengan perhatikan Quran terjemah, antara ayat dengan terjemahannya banyak mana? Banyak terjemahnya. Karena kata-kata bahasa Arab itu kadang-kadang terdiri dari satu huruf, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ternyata maknanya sangat luas. Dan nanti kita akan bahas satu persatu dari makna kata ini. Pertama akan kita bahas li, kemudian ilabi, kemudian Quraisy. Sekarang li, apa artinya li? Dalam penafsiran ayat ini sekurang-kurangnya ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama adalah karuna. Li artinya apa? Karena. Yang kedua maknanya adalah tak jumlah dengan. Luar biasa ya, sudah katanya satu maknanya bisa berapa? Bisa dua. Ini baru sebagian. Ya, kalau kata li itu sendiri di luar tafsir dari surat ayat pertama surat kelas bisa ada makna yang lainnya. Cuman kita bicara tentang makna kata li dalam ayat pertama surat Quraisy. Yang pertama maknanya adalah apa? Karena. Yang kedua tak jumlah dengan. Coba li ila fi Quraisy. Karena kebiasaannya orang Quraisy. Karena kebiasaannya orang Quraisy. Ini kalimat menurut panjenengan sudah sempurna apa belum? Karena kebiasaannya orang Quraisy. Sudah sempurna belum? Belum. Contoh. Karena Pak Ahmad Dermawan. Sudah selesai belum? Butuh apa? Butuh penyempurna kan? Terus apa? Kenapa? Karena Pak Ahmad Dermawan. Terus ada apa? Misalnya. Karena Pak Ahmad Dermawan. Kelanjutannya. Maka Pak Ahmad dicintai oleh masyarakat. Atau misalnya contoh yang lain. Karena Ali pintar. Sudah selesai belum? Belum. Ada kelanjutannya. Apa? Maka dia naik kelas. Misal. Sekarang karena kebiasaan orang Quraisy. Terus kenapa? Penyempurnanya di mana? Ini kalimat belum selesai. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Untuk tautan penyempurnanya, para ulama terbagi menjadi dua dalam hal ini. Yang pertama, mereka mengatakan penyempurnanya itu ada di dalam surat sebelumnya. Surat apa? Surat Al-Fil yang bunyinya Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai akhirnya. Sudah? Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bukan, penyempurnanya ada di dalam ayat yang ketiga dari surat Quraisy. Siapa yang tahu ayat ketiga bunyinya? Masih merutakan dikit. Ayat yang pertama apa? Di ila fi Quraisy. Yang kedua ila bihim rihlatash syita'i wassayf. Yang ketiga falyabudu rabbahal bait. Ketemu? Ya. Berarti kata ulama yang lainnya, tautannya itu ada di dalam ayat yang ketiga. Maknanya gimana Ustaz sekarang? Kita bahas pendapat yang pertama. Kata mereka tautannya ada di surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu isinya apa sih? Cerita tentang diserangnya Ka'bah oleh siapa? Oleh pasukan Najah. Berhasil mereka? Tidak berhasil. Diceritakan bahwasanya mereka dihancurkan oleh burung Ababil sampai mereka hancur-hancur ka'asfin makbul. Seperti dimakani oleh ulat-ulat. Hancur mereka. Kata para ulama, Di antara tujuan dihancurkannya pasukan jajah Ketika mereka ingin memusnahkan Ka'bah, di antaranya adalah li'ilati Quraisy. Untuk menjaga kebiasaannya orang Quraisy. Apa kebiasaannya orang Quraisy? Mereka biasa berniaga di musim panas dan musim dingin. Apa hubungannya, Ustaz, sama kebiasaan niaganya orang Quraisy dengan diselamatkannya Ka'bah? Apa hubungannya? Masih ingat kemarin? Orang Quraisy mereka bisa bepergian sepanjang tahun tanpa ada yang mengganggu mereka dimanapun mereka berada. Karena apa? Karena mereka itu dihormati. Dihormati karena menjaga Ka'bah. Kalau Ka'bahnya hilang, apakah orang-orang Quraisy masih dihormati? Jaga apa? Jaga bekasnya Ka'bah? Makanya kata para ulama, li'ilati Quraisy, karena kebiasaannya orang Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah yang ingin memusnahkan Ka'bah. Ini menurut pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua mengatakan tidak. Kalau kata yang pendapat kedua, kenapa? Karena suratnya udah beda. Kalau ini kan sudah pindah surat. Kalau tadi itu suratnya Al-Fil, sudah beda. Kalau ini kata mereka, kita cari aja penyempurnanya di dalam surat itu. Mari kita lihat di ila fi Quraisy, karena kebiasaannya orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i wassayf, kebiasaan mereka adalah bepergian berniaga ketika musim panas dan musim dingin. Sudah ketemu jawabannya? Belum. Jawabannya ada di dalam ayat yang ketiga. Falyabudu rabbahadzal bait. Apa artinya? Hendaklah mereka menyembah Allah, Rabb-nya, penguasanya, pemiliknya, Ka'bah. Apa hubungannya, Ustaz? Maknanya di mana? Maknanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang Quraisy. Mereka bisa berniaga di musim panas dan musim dingin secara aman. Karena karunia ini, hendaklah mereka beribadah kepada Allah semata. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua. Menurut jenengan lebih kuat yang mana ini? Pertama atau kedua? Pertama. Siapa di antara ulama yang memilih pendapat pertama? Kalau banyak pakar tafsir, Imam At-Tabari, bah dalam tanda kutip, yang paling ahlinya, di antara yang paling ahlinya adalah Imam At-Tabari, beliau memilih pendapat yang kedua. Beliau memilih pendapat yang kedua. Kenapa? Karena sudah beda surat. Kalau para ulama yang lainnya seperti Imam Al-Qurtubi, beliau tidak memilih di antara dua pendapat ini. Pokoknya dua-duanya sama-sama kuat. Dan ini kelihatannya yang lebih kuat. Karena apa? Karena tidak ada kontradiksi antara pendapat yang pertama maupun pendapat yang kedua. Bisa saja, karena dua-duanya kan bisa saja. Pertama memang tujuannya untuk penghancuran pasukan gajah dari Ka'bah adalah untuk itu, untuk menjaga kebiasaan orang Quraisy, dan juga kebiasaan orang Quraisy itu mereka diberi karunia seperti itu oleh Allah adalah agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini makna dari kata apa? Li. Yang pertama artinya apa? Karena. Karena ini kita katakan tadi bahwasanya ini kalau menggunakan kata karena, kalimat ini sudah sempurna atau belum? Belum. Penyempurnanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan penyempurnanya ada di surat Al-Fil, ada yang mengatakan penyempurnanya ada di ayat yang ketiga dari surat Quraisy. Nah, sekarang kita melihat makna yang kedua. Takjublah dengan. Kalau ini, kalau kita katakan li artinya takjublah dengan, maka maknanya adalah takjublah kalian dengan kebiasaannya orang Quraisy. harus. Kalimatnya sudah sempurna? Sudah? Sudah. Sudah sempurna. Berarti lebih enak yang ini ya. Ya selesai. Ya sudah selesai kita. Gak panjang lebar kayak tadi ya. Tapi gak masalah. Masing-masing di antara dua ini bisa dimaknakan untuk kalimat atau kata di dalam surat Quraisy. Berikutnya, ini adalah kata li. Yang kedua kata apa? Ilabi. Kata ilabi, kata seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in, artinya adalah kebiasaan. Berarti li ilabi artinya adalah karena kebiasaan. Kita masuk Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy itu siapa? Ada yang tahu Quraisy itu siapa? Hah? Orang Arab. Orang Arab kan banyak. Kaum. Ya, siapa kaum tersebut? Keturunannya siapa Quraisy itu? Keturunannya Quraisy adalah keturunan seorang Arab yang bernama An-Nadhr bin Kinana. An-Nadhr bin Kinana ini punya anak dari sekian banyak anaknya ini, kemudian mereka itu diistilahkan dengan siapa? Dengan Quraisy. Kabilah Quraisy. Orang-orang Quraisy atau kabilah Quraisy ini, mereka adalah termasuk kabilah yang sangat terpandang. Termasuk kabilah yang sangat terpandang di antara orang-orang Arab. Bahkan mereka adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan dari sekian banyak orang Arab. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Isma'il." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari keturunannya Nabi Ismail. Keturunannya Nabi Ismail banyak enggak? Bukan hanya banyak, tapi banyak. Keturunannya Nabi Ismail banyak. Dari keturunannya Nabi Ismail ini Allah memilih seorang yang bernama Kinanah. Dari Ismail, keturunannya Nabi Ismail banyak, Allah pilih siapa? Kinanah. Dijadikan sebagai manusia unggulan dari sekian banyak keturunannya siapa? Nabi Ismail. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wastafa Quraisyan min Kinanah." Kinanah punya keturunan banyak, dari sekian keturunannya Kinanah itu Allah memilih siapa? Quraisy. Jadi Quraisy pilihan atau bukan? Pilihan dari pilihan. Pilihan dari pilihan, unggulan dari unggulan. Jadi dari keturunannya Nabi Ismail banyak orang-orang dipilih oleh Allah untuk diberi keistimewaan namanya siapa? Kinanah. Dari Kinanah muncul keturunan-keturunan dipilih siapa? Quraisy. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasqa min Quraisy bani Hasyim." Dari keturunan Quraisy Allah memilih Bani Hasyim. Bani Hasyim, Quraisy punya bani-bani. Di antara bani-bani Quraisy ini dipilih oleh Allah untuk diberi keistimewaan siapa? Bani Hasyim. Baru kemudian wastafani min Bani Hasyim. Kemudian Allah pilih aku. Siapa aku? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hasyim. Jadi kalau kita lihat di sini ya, Quraisy ini pilihan atau bukan? Pilihan. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan dari Ismail pilihan atau bukan? Pilihan lah. Karena dia adalah seorang nabi. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pilihan dari sekian banyak orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing dari keturunan ini punya kelebihan. Kinanah. Kita akan mulai dari siapa? Dari Kinanah. Kalau Ismail jelas dia adalah nabi. Menurut jenengan, Ismail kan sudah kenal ya. Kinanah sudah kenal belum? Belum. Quraisy? Nabi Arab? Bani Hasyim? Belum. Muhammad? Kenal? Kenal? Coba sebutkan nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin jadinya kenal ya. Kita mulai dari siapa? Kinanah. Apa sih kelebihannya Kinanah dibandingkan keturunannya Nabi Ismail yang lainnya? Kelebihannya, kata para ahli sejarah, Kinanah adalah orang yang sangat tersohor, yang sangat terkenal kedermawanan dan kemurahannya. Dari sekian banyak keturunannya Nabi Ismail, di antara yang paling dermawan dan paling pemurah siapa? Kinanah. Sampai konon diceritakan beliau itu kalau makan tidak pernah sendirian. Tidak pernah sendirian. Karena setiap dia makan mesti kalau tidak sendirian berarti apa? Sama-sama. Kalau tidak sendirian sama-sama. Artinya dia selalu ngundang orang. Saking apanya? Saking demamnya. Kalau kita orang wadah. Nekaknya gantanya orang wadah. Tapi kalau Kinanah enggak. Dia terkenal sekali. Enggak pernah. Selama hidup dia enggak pernah dia makan sendirian. Makanya sangat terkenal apanya? Kedermawanannya. Itu saja kelebihannya Ustaz. Ada kelebihan yang lain. Rumahnya enggak pernah sepi dari tamu. Rumahnya Kinanah enggak pernah sepi dari tamu. Kenapa? Kenapa kira-kira? Pada pengen makan? Jenengan kalau bertamu apa untuk itu aja? Saya tanya, jenengan bertamu untuk apa? Bergayain rumah orang lawu? Ya enggak lah ya. Bertamu kan ada motifnya ya. Kinanah ini selain karena itu ya, selain karena beliau dan mawar, beliau itu adalah orang yang ilmunya sangat tinggi. Ilmunya sangat tinggi dan beliau adalah orang yang terpandang. Makanya rumahnya itu menjadi pos. Enggak pernah sepi, selalu datang tamu terus. Kalau kita kan banyak tamunya ketika Idul Fitri toh ya. Kalau beliau sepanjang tahun ada tamu. Dan dikatakan oleh para ahli sejarah, rumah beliau adalah pos kerukunan. Pos kerukunan. Jadi kalau ada orang ada masalah datang ke situ, kemudian dirukunkan sama siapa? Kinanah. Kalau ada perselisihan disatukan oleh Kinanah. Makanya tidak heran kalau Nabi kita mengatakan bahwasanya Allah memilih siapa? Kinanah. Kemudian setelah Kinanah, dari Kinanah ini Allah memilih siapa? Quraisy. Apa keistimewaannya Quraisy? Mereka punya keistimewaan. Apalagi setelah mereka tinggal di kota Mekah. Sebelumnya mereka tidak tinggal di kota Mekah. Apalagi setelah mereka tinggal di kota Mekah, kemudian mereka menjadi pelayan dan perawat dari Masjid Al-Haram, alias dari Ka'bah. Orang-orang Quraisy terkenal apanya? Mereka terkenal orang-orang yang keturunannya Nabi Ismail yang paling terhormat. Kalau boleh dikatakan yang paling bangsawan. Orang kita mengatakan mereka orang yang paling berdarah biru. Itu istilah kita. Tapi saya tadi di bahasa Arab gak ketemu istilah darah biru. Karena darahnya orang Arab merah semua. Apa kita ada yang darahnya biru? Enggak, kita juga merah sama aja. Mereka adalah orang yang keturunannya Nabi Ismail yang paling bangsawan. Kemudian juga di antara kelebihannya mereka memiliki etika yang sangat tinggi dan lisan mereka sangat fasih. Makanya orang Arab itu tidak satu tipu dalam mereka berbicara Arab. Bahkan maaf saja kalau sudah pindah negara bukan lagi di tempat asalnya, banyak justru orang-orang Arab yang bahasa Arabnya luntur. Tapi kalau suku Quraisy, kabilah Quraisy bahasa mereka sangat fasih. Maka muncullah di antara orang yang terfasih dari antara Quraisy adalah seorang imam yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu dari suku apa? Makanya beliau itu termasuk orang yang sangat disegani bahasa Arabnya selain ilmunya yang lain, ilmu fikihnya. Ini Quraisy. Dan juga orang-orang Quraisy, mereka ini juga orang yang paling terpandang untuk menyatukan para kabilah. Kayak mirip kayak ginanam. Jadi kalau ada perselisihan di antara kabilah, biasanya yang dijadikan sebagai penengah siapa? Orang-orang Quraisy. Berikutnya Bani Hasyim. Apa keistimewanya Bani Hasyim? Mereka akhlaknya sangat mulia. Kemudian mereka itu sangat sederhana. Dan mereka saking sederhananya, mereka itu sangat jauh dari kesombongan, dari sifat egois, dan juga keinginan untuk mendapatkan jabatan. Makanya Bani Hasyim itu orang yang tidak pernah dapat jatah jabatan. Dari sekian banyak Quraisy, kalau dicari-cari ya, yang menjabat, menjadi pejabat-pejabat itu biasanya bukan dari apa? Bani Hasyim. Karena Bani Hasyim itu orangnya sederhana, tidak egois, tidak suka nyodok sana nyodok sini, tidak suka nyikut sana nyikut sini, mereka ngalahan, itu Bani Hasyim. Sehingga di antara Bani Hasyim tidak ada yang mendapatkan jabatan di antara orang-orang Arab. Ini menguntungkan Nabi kita Muhammad apa enggak? Menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Apa keuntungannya? Ini menguntungkan. Bani Hasyim tidak pernah dapat jabatan. Ini menguntungkan Nabi Muhammad atau merugikan? Hah? Menguntungkan. Apa keuntungannya? Gimana? Tidak gila jabatan. Terus apa keuntungannya untuk Nabi kita sebagai seorang Nabi? Keuntungannya apa? Pertama saya tanya, ini ada nggak yang bilang merugikan? Ada nggak? Semuanya sepakat? Ijma? Menguntungkan ya? Menguntungkan. Sekarang tinggal kita cari apa? Keuntungannya. Keuntungannya apa? Ketika Bani Hasyim adalah orang yang tidak suka jabatan, tidak gila jabatan, maka keuntungannya untuk Nabi kita Muhammad SAW dan beliau bersih dari tuduhan ketika mengaku sebagai Nabi, beliau mengincar apa? Jadi bisa aja kan orang menuduh, wah Muhammad itu ngaku Nabi karena dia pengen jadi presiden misalnya, pengen jadi pemuka, pengen memiliki kedudukan di masyarakatnya. Ketika orang melihat bagaimana nenek moyangnya Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, orang, oh enggak mungkin, karena Muhammad itu dari Bani Hasyim. Bani Hasyim itu bukan termasuk orang-orang yang suka dengan jabatan. Akan menguntungkan Nabi kita Muhammad SAW, karena ini akan melindungi kesucian kenabian beliau. Sehingga tidak ada celah untuk menuduh Nabi kita Muhammad SAW, kecuali orang-orang yang memang di hatinya itu memiliki penyakit, seperti orang-orang yang bikin film. Kalau itu sih gak usah dibicarakan, ya. Karena mereka sudah jelas-jelas hatinya penuh dengan penyakit yang sudah sangat akut. Kalau kanker itu stadium berapa? Stadium 10. Gak cukup stadium 2. Kalau mereka sih ya sudah, mereka memang sudah dari dulu ya, sampai sekarang, sampai akhir zaman akan membenci Nabi kita Muhammad SAW. Mereka akan mencari-cari celah bagaimana menjatuhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Hasyim. Tinggal siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah. Kalau bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sama saja kayak berbicara tentang lautan yang tidak ada tepi. Cukup firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang yang berbudi pekerti tinggi. Dalam Al-Quran, surat Al-Falaq ayat 4. Ini yang memuji siapa? Yang memuji siapa? Allah. Pujian itu akan berbobot dilihat dari siapa yang memuji. Jenengan dipuji, jenengan pintar banget. Jenengan luar biasa. Jenengan masya Allah. Tapi yang muji orang gila. Ada bobotnya? Ada bobotnya. Ya. Tapi ketika dilihat siapa yang memuji, yang memuji adalah siapa? Nabi kita, yang memuji Nabi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka, sesungguhnya engkau, sesungguhnya, inilah penekanan dari Allah Subhanahu la, ditambah tekanan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau sesungguhnya engkau benar-benar, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penekanan oleh Allah Jalla wa ala, engkau Muhammad benar-benar di atas atau benar-benar berbudi pekerti yang sangat tinggi. Ayat ini surat apa tadi? Al-Qalam ayat berapa? Ayat 4. Surat Al-Qalam ayat 4 ini kalau dikupas berjilid-jilid buku tidak akan cukup. Karena apa? Karena sisi kepribadian Nabi SAW itu sangat luas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya akhlak, bagaimana potret akhlak beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah beliau kepada Allah? Bagaimana salat malamnya, bagaimana puasanya, bagaimana sedekahnya? Bagaimana zikirnya Nabi, bagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kepada Allah kalau dikupas berjilid-jilid tidak akan selesai. Belum kepribadian beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keamanahan beliau untuk mengemban risalah dari Allah Jalla wa ala. Kemudian kepribadian beliau sebagai seorang guru. Nabi kita bukan sekedar rasul, beliau adalah guru yang mengajarkan kepada umatnya. Maka para guru berkiblatlah kepada bagaimana cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar. Nabi kita punya metode yang luar biasa dalam mengajar. Kenapa kita mencukupkan diri dengan metode-metode yang berasal dari barat, padahal Nabi kita Muhammad SAW adalah guru yang paling utama dan paling istimewa, paling teladan. Belum bagaimana kita mengupas beliau sebagai seorang dai, sebagai orang yang mengajak umat kepada agama ini. Maka para dai seharusnya mereka meneladani Rasul SAW, bagaimana cara beliau berdakwah, bagaimana cara beliau menghadapi orang yang tidak tahu, tidak asal pukul rata. Sebab yang ahlul bid'ah. Dibedakan antara orang yang paham dengan orang yang tidak, antara orang yang jahil, antara orang yang belajar, antara orang yang keras kepala, antara orang yang tidak tahu sama sekali. Nabi seorang dai. Kemudian juga bagaimana karakter beliau selaku pemimpin negara. Jadi kalau dikupas bagaimana Nabi kita selalu memimpin negara, bagaimana keamanan beliau, bagaimana beliau mementingkan rakyatnya daripada dirinya, bagaimana beliau begitu amanah di dalam menjaga keuangan negara, di dalam memilih orang-orang yang akan beliau perbantukan di dalam pemerintahannya. Belum lagi bagaimana karakter beliau sebagai panglima perang. Sisi yang tidak akan pernah habis. Beliau sekaligus presiden dalam tanda kutip pemimpin negara, sekaligus panglima perang, sekaligus guru, sekaligus dai, sekaligus apa lagi dari rasul. Ada enggak orang yang punya sedemikian banyak jabatan dalam tanda kutip? Ada guru, tapi dia bukan panglima perang. Ada panglima perang tapi tidak bisa mulang. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi kalau misalnya kita kupas beliau sebagai seorang hakim yang sangat adil. Sampai-sampai beliau berkata, "Wailullah, law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Kata Nabi SAW, demi Allah, andaikan Fatimah, siapa Fatimah? Putri beliau. andaikan Fatimah putriku mencuri, niscaya aku yang akan memotong tangannya. Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Bagaimana yang lebih adil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kehidupan pribadi beliau, bagaimana kepribadian beliau sebagai seorang anak kepada orang tua? Bagaimana kepribadian beliau sebagai seorang bapak kepada anak-anaknya? Bagaimana kepribadian beliau sebagai seorang suami kepada istrinya? Ini kalau kita kupas enggak ada habisnya. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana beliau sebagai seorang panutan dan suri teladan di antara umatnya. Ditambah bagaimana kepribadian beliau selaku manusia biasa. Jadi kalau ada pengajian mengupas satu-satu itu enak banget ya. Ya kita bahas satu bagaimana kepribadian Nabi kepada Allah. Ya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anaknya. Bagaimana Nabi SAW ketika memimpin perang, siasatnya bagaimana? Bagaimana ketika Nabi SAW memimpin negara? Bagaimana sisi politis beliau? Itu luar biasa. Gak tahu siapa nih yang bisa bikin pengajian seperti ini. Itu indah sekali. Dari situ kita bisa mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah betul-betul orang pilihan dari Bani Hashim yang dipilih oleh Allah. Bani Hashim dari siapa? Quraisy. Quraisy Allah pilih dari Kinanah. Kinanah Allah pilih dari Ismail. Ismail Allah pilih dari manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Allah terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.